السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Masih kita pada masalah istiwa'ullahi ala arsyih, tingginya Allah di atas arsynya. Wa yaqulul musannif rahimahullah, wa ya'taqidu ahlul hadithi wa yashhadun annallaha fawqa sab'i samawat ala arsyihi kama nataqa bihi kitabuh fi qawlihi subhanahu wa ta'ala fi surati Yunus, inna rabbakumullah الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. Kata musannif rahimahullah bahwa ahlul hadis meyakini dan mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit-langitnya yang tujuh, di atas arsynya, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Quran, dalam ucapannya dalam surat Yunus, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia istawa alal arsh, kemudian dia maha tinggi di atas arshnya, yudabbirul amr, mengatur urusan-urusan, ma min syafi'in illa min ba'di idnih, tidaklah ada yang bisa memberikan syafaat, pembelaan-pembelaan di sisinya kecuali dengan izinnya. Qanibina azakumullah, masih ingat sudah kita sampaikan tentang siapa ahlul hadis? Jangan dikira ahlul hadis cuma orang yang ahli hadis saja kemudian tidak ahli fiqih. Tetapi ini maksud para ulama, para fuqaha, para mufassirun yang semuanya berpegang dengan hadis sunnah, yang semuanya berpegang dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ihim, para pengikut-pengikut mereka yang selalu berjalan di atas sunnah, di atas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para ulama, para fuqaha dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan juga para imam-imam ahlu sunnah sepanjang masa. Bahwa mereka semuanya yashhadun, semuanya mempersaksikan. Dan mempersaksikan bukan hanya mengucapkan, tetapi juga meyakini, mengikrarkan, dan juga menyampaikan, menulis kitab-kitab, dan menyusunnya dalam usul, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah. Itu menunjukkan bahwa mereka semuanya yashhadun, mempersaksikan. Dan juga sudah disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayat ini, ada beberapa ayat disebutkan dalam surat Yunus ayat 3 atau dalam surat Ra'ad ayat 2 atau dalam surat yang lain disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 59 yang semuanya disebutkan dengan kalimat thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Barakallahu fikum. Yang maknanya kemudian istawa. Apa faedahnya kalimat kemudian istawa? Yang masih ingat akan paham apa maksudnya dan apa faedahnya kalimat thumma kemudian istawa 'alal 'arsy. Kata Syekh Rabi hafizahullah وصف نفسه بهذا الفعل وهو الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض. يعني الله mensifati dirinya bahwa dia maha tinggi di atas arsy-Nya setelah menciptakan langit-langit dan bumi. Apa maknanya? Maknanya tentunya terkandung di dalamnya bantahan terhadap Jahmiyah dan yang bersamanya dari ahli dhalal yang menyatakan istawa bermakna istaula. Istawa artinya menguasai katanya. Kalau menguasai, sebelum menciptakan langit dan bumi sudah menguasai. Setelahnya juga tetap menguasai dan selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala menguasai. Dan juga Allah kalau menguasai bukan hanya menguasai arsy. Tapi menguasai pula seluruh makhluk-makhluknya. Khususnya yang telah diciptakannya langit-langit dan bumi. Kenapa tidak dikatakan istawa ala samawati atau istawa alal ardi, istawa alal jibal? Kenapa istawa alal arsy saja? Karena maknanya bukan menguasai. Kalau maknanya istaula barakallahu fikum berarti istaula ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu, tidak hanya menguasai arsy. Diterangkan di sini dengan rinci oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma istawa, kemudian istawa 'alal 'arsy. Karena 'arsy tercipta, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit-langit dan bumi sekian lama, uluf, ribuan tahun. Maka dikatakan kalau saja maknanya istaula, apakah dulu sebelum ciptakan langit dan bumi Allah tidak menguasai arsy? Lantas arsy dikuasai oleh siapa? Mana istawa, makna istaula barakallahu fikum adalah menang dan menguasai. Dikatakan oleh Ibnul A'rabi, hati-hati dengan alif dan lam, Ibnul A'rabi seorang ahli nahu, ahli sunnah, ahli nahu. Bukan Ibnu Arabi tanpa alif dan lam. Kalau Ibnu Arabi, abdal. Bahkan al-kafir. Yang menganut wahdatul wujud, itu Ibnu Arabi. Tetapi Ibnu Arabi, ahli nahu, menyatakan bahwa kalimat istaula tidak dikenal oleh orang Arab, kecuali kalau dia memiliki saingan. Kemudian berperang, atau bertanding, atau bersaing, dan kemudian menang. Maka akan dikatakan istaula ala kadha. Maka kalau kalian wahai Jahmiyah, kalian wahai sufaha al-juhala menyatakan bahwa istawa maknanya istaula, thumma istaula, kemudian Allah berhasil memenangkan dan menguasai arsy, berarti kamu menganggap setelah sebelum itu Allah tidak menguasai arsy. Berarti kalian menganggap bahwa sebelum itu arsy dikuasai bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya tsumma yang artinya kemudian. Yang artinya sebelumnya tidak demikian. Qana bin na'azakumullah berarti setelah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala istawa 'ala 'arsyhi tsumma istawa. Maka jelas maknanya bukan istaula. Karena kalau istaula sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah artinya terus menerus azalan wa abadan. Sejak dulunya sampai tak terhingga, sampai selama-lamanya, Allah Maha menguasai dan menguasai segala-galanya. Menguasai arus, menguasai bumi, menguasai langit, menguasai gunung-gunung, menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Tidak bisa dikatakan summa, kemudian begini. Tetapi kalau istawa adalah fi'lun. Fi'l, istawa yastawi. Dan fi'il Allah yang ikhtiariyah. Karena memang semua fi'il Allah ikhtiariyah. Apa kemarin fi'il ikhtiariyah? Fi'il yang berkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah SWT berbuat. Kalau tidak, Allah tidak berbuat. Sehingga bisa dikatakan summa. Kemudian Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Alhamdulillah. Dan kalau Allah berkehendak untuk turun, dan bagi Allah bisa. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena itu sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ikhtiariyah. Dan sifat Allah seluruhnya ikhtiariyah. Artinya berkait dengan masyiatullah dan iradatullah. Insya'a. Kalau Allah kehendaki, istawa. Kalau Allah kehendaki, nazala. Barakallahu fikum. Maka dibantah ucapan Jahmiyah wa man ma'ahum. Ucapan pemikiran Jahmiyah dan orang-orang yang bersamanya dibantah dengan sekian sisi. Qala Syekh Rabi hafizahullah. Wal Jahmiyah yaquluna istawa 'alal 'ars, ay istawla 'alal 'ars. Kata Jahmiyah, mana istawa artinya menguasai. Yani hadha alladhi hasala ba'da khalqi samawati wal ard. Yani apa yang Allah kerjakan dan dengan fi'ilnya, dengan masyiahnya setelah diciptakannya langit dan bumi. Kata Jahmiyah, ma adalah istila, menguasai. Wal qahr, memenangkan. Fanaqulu raddan alaihim. Maka kita bantah dengan beberapa sisi. Catat. Barakallahu fikum. Yang pertama, minal ma'lumi badahatan anna Allah qahara al-arsha qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Yang pertama, sudah diketahui secara aksioma, secara pasti. Sudah diketahui secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini bantahan. Kalau maknanya menguasai, sudah diketahui bersama secara pasti bahwa Allah menguasai makhluk-makhluknya dan termasuk arsy-Nya sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka kalau ayat ini berkata Allah menciptakan langit dan bumi dan kemudian baru istawa al-ars, jelas maknanya bukan menguasai. Tidak mungkin. Karena menguasai sudah diketahui secara pasti Allah sudah menguasainya dan memiliki sifat istaula sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sudah menguasai ars. Allah Subhanahu wa taala qahirun lil 'arsy li jami'il makhluqat. Allah Maha Kuasa, menguasai seluruh makhluk-makhluknya sejak awal dan selama-lamanya. Dan juga berbeda antara istiwa dengan istila. Istila maknanya saytarah wal haymanah was siyadah. Cukup yang dicatat tadi, itu sebagai ringkasannya. Adapun yang selanjutnya adalah penjelasannya. Istilah artinya menguasai, menjaga, memenangkan. Maka tentunya tidak hanya terhadap arsy. Allah Subhanahu wa taala menguasai, memenangkan di atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah tentunya menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah satu makhluk pun. Berarti Allah mustaulin alal jami' atau ala jami'il makhlukat. Allah mustaulin, Allah menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Sedangkan istiwa adalah fi'lun khas. Fi'il yang khusus bagi Allah SWT. Dan Allah SWT berkehendak. Yang tadi sudah terangkan. fi'il yang berkait dengan kehendak, perbuatan Allah yang berkait dengan kehendak Allah. Insya'a fa'alahu wa insya'a lam yaf'alhu. Kalau Allah berkehendak, Allah kerjakan fi'il itu. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak kerjakan. Demikian istiwa. Berarti beda antara istiwa dengan istila. Kalau istiwa fi'il yang berkaitan dengan kehendak Allah, insya'a fa'alahu wa in lam yasha' lam yaf'al. Kalau Allah berkehendak, Allah kerjakan. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak kerjakan. Sehingga pantas dikatakan kemudian Allah berkehendak untuk istiwa di atas arasnya. Sayyid. Berbeda dengan istila. Kalau istila menguasai. Dan itu sifat datiah Allah. Allah selalu dan terus menerus dan selama-lamanya. Dan abadan abidin. Allah SWT maha berkuasa. Wa mustawlin ala jami'il makhlukat. Itu perbedaannya. Yang kedua. Tulis. Anna tafsir al-istiwa bil istila lam ya'rif illa an tariq al-Ja'ad ibn Dirham. Bahwa tafsir istiwa dengan istila, tafsir istiwa dengan istila yang artinya menguasai, itu tidak dikenal kecuali dari sumber Ja'ad bin Dirham. Kecuali dari sumber Ja'ad bin Dirham. Kalian tahu siapa Ja'ad bin Dirham? Ja'ad bin Dirham yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran Qadariyah, penolakan terhadap sifat-sifat, yang dihukum oleh Khalid al-Qushari, "Dahu dahayakum fa inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham." Silakan kalian sembelih sembelihan-sembelihan kalian pada Idul Adha. Dalam khutbah Idul Adha, sembelihlah sembelihan kalian. "Inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham." Aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kata penguasa Ahli Sunnah melihat seorang yang kafir, yang menolak sifat-sifat Allah, yang tidak mau menerima bahwa Allah SWT maha tinggi di atas arsy-Nya. Maka tafsir istiwa dengan istila, dengan menguasai, itu bersumber dari Ja'ad bin Dirham dan kemudian diwariskan kepada Jahm bin Safwan. Yang kemudian diwarisi oleh Jahm bin Safwan dan pengikut-pengikutnya. Hadza tafsir qama ala usulin fasidatin khabithah. Tafsir ini dibangun di atas dasar yang rusak. Dasar yang sangat jelek, wal'iyadu billah, yang diikuti oleh semua orang yang adallahullah. Diikuti orang-orang yang disesatkan oleh Allah SWT. Amma tafsir al-istiwa bil'uluwi ala al-ars huwa al-ma'thuru anis sahabah wa a'immatil huda jami'an. Adapun tafsir istiwa dengan maha tinggi, istiwa dengan makna ulu, dari salaf, dari para sahabat, dari para imam-imam. Lihat, beda salafnya. Yang menafsirkan istawa bermakna irtafa'a, istawa bimakna ala, maha tinggi, itu dari salaf, dari para sahabat. Man salafuhum? Sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa pendahulunya yang menyatakan bahwa istawa bermakna irtafa'a wa'ala, istawa bermakna maha tinggi? Salafnya para sahabat, pendahulunya para sahabat. Tetapi man salafuhum, siapa salafnya mereka yang berkata istawa bermakna istaula? Man salafuhum, siapa pendahulunya yang menafsirkan istawa dengan istaula? Ja'ad bin Dirham, itu pertamanya. Yang mengada-adakan bid'ah, menafsirkan istawa bermakna istaula. Yang kemudian diwarisi oleh Jahm bin Safwan dan diwarisi oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah sampai Asy'ariyah sampai orang-orang yang adallahullah, orang-orang yang disesatkan oleh Allah SWT. Baik, berarti apa jawaban kedua? Bahwa yang menafsirkan istawa dengan istaula adalah Ja'ad bin Dirham. Itu salafnya mereka, salafuhumut talih. Kalau kita mengikuti salafus salih, pendahulu yang baik. Tapi mereka pendahulunya at-talih, salafuhum at-talih. Yang ketiga, tafsir tersebut atau tafsir Jahmiyah la ya'rifuhu al-Arab. Tafsir Jahmiyah yang menyatakan istawa bermakna istaula, istawa bermakna menguasai, la ya'rifuhu al-Arab, tidak dikenal oleh Arab, tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Titik. Perhatikan sini. Berarti bantahan ketiga adalah bantahan secara bahasa, bahwa tafsir istawa dengan istaula tidak dikenal oleh orang Arab. Padahal berapa kali Allah turunkan dalam Al-Quran, Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Al-Quran, Quranan Arabian, Quran yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian paham, kata Allah. Maka jelas Al-Quran dengan bahasa Arab, dan harus dipahami dengan bahasa Arab, dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tapi apakah ada dikenal oleh orang Arab kalimat istawa bermakna istaula? Tidak dikenal. La ya'rifuhu al-Arab. Wa li hadha kullu al-ulama, ulama'ul lughah wa ulama'ut tafsir wa ulama'ul fiqh, lamma balaghuhum qaul al-Jahmiyah istawa bimana istaula, ankaru dhalika. Oleh karena itu, para ulama, ulama ahli bahasa Arab, ulama ahli dalam bidang tafsir, ulama ahli dalam bidang fikih, pakar-pakar hadis, pakar-pakar tafsir, dan pakar-pakar lughah, pakar-pakar bahasa Arab, semuanya ketika mendengar ucapan Jahmiyah, ucapan Ja'ad bin Dirham, dan ucapan semua para pengikut-pengikut Jahm bin Safwan yang menyatakan istawa dengan istaula, mereka semuanya ankaru ketika mendengarkan tafsir dari mereka. Tafsir dhal, tafsir sesat dari Jahmiyah yang menyatakan istawa bermakna istaula, ankaru, mereka semuanya mengingkari. Ahli fiqh, ahli hadis, ahli lughah, ahli tafsir, semuanya mengingkari tafsirnya Jahmiyah. Walamma balaghahum hadzal bait min asy-syi'r, ketika mendengarkan bait syair yang dibawakan oleh Jahmiyah, bait syair yang dibawakan oleh orang-orang sesat Jahmiyah, maka mereka pun mengingkari syairnya. Biasanya dalil-dalil yang dipakai atau argumen yang dipakai untuk menunjukkan kalau ini bahasa Arab itu dari syair biasanya. Kalau untuk menunjukkan bahwa ini adalah syar'i, qala Allah qala Rasul, iya kan? Tetapi untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar bahasa Arab yang fushah, biasanya dengan apa dalilnya? Dengan syair-syair, syair-syair orang Arab yang diakui bersama oleh mereka bahwa itu ucapan yang bagus. Maka Jahmiyah membawakan syair. Apa syair yang biasa dipakai oleh mereka? Yang biasa dipakai oleh mereka syair yang berbunyi, Qadistawa bishir ala al-Iraq min ghairi saifin wala damin muhraq. Bahwa bishir telah menguasai Iraq tanpa pedang dan tanpa darah yang tertumpah. Kalimatnya lihat, Qadistawa bishir alal Iraq, bishir telah menguasai Iraq. Kata mereka, istawa di sini dalam syair ini maknanya istaula. Bishir telah menguasai Iraq dengan tanpa pedang, tanpa darah yang tertumpah. Para ulama ahli lughah, ahli bahasa, ketika mendengarkan syair ini, qalu, mereka berkata, hadza laisa min kalamil Arab. Ini bukan ucapan orang Arab. Lihat para ahli bahasa Arab. Hadza laisa min kalamil Arab. Ini bukan ucapan orang Arab. Wa ankaru an yakuna hadha min kalamil Arab. Mereka mengingkari bahwa ini ucapan orang Arab. Ucapan siapa memang? Ternyata ucapan ini ucapan seorang Nasrani, orang Kristen, kafir, yang bernama Akhfal. Yang bernama Akhfal. Wa yumkin annahu dhalla fil lughah kama dhalla fi aqidatihi, kata Syekh Rabi'. Kata Syekh Rabi, dan orang ini bisa jadi memang sesat dalam bahasa sebagaimana sesat dalam akidah. Akidahnya sesat karena dia Nasrani, ya, kufur. Ternyata dalam bahasa Arab pun dia ngawur. Ternyata dalam bahasa Arab juga dal. Dalla fil lughah kama dalla fil akidah. Dia sesat dalam bahasa Arab sebagaimana sesatnya dalam akidahnya. Lakin qalu hatta al-akthar lam yusbut anhu. Tetapi mereka juga berkata, bahkan mau dikatakan ucapan Akhfal pun enggak ada riwayatnya, enggak ada buktinya. Berarti syair ini enggak jelas dari siapa. Adapun syair-syair Arab selalu disebutkan siapa penyairnya, dan selalu penyairnya penyair terkenal di kalangan orang Arab, bahkan penyair-penyair yang disanjung-sanjung bahasanya, yang ucapannya sangat bagus, sangat indah, sehingga kalau dikatakan syair fulan, maka sudah ma'ruf kalau itu ucapan Arab dari seorang penyair Arab yang terkenal dan sudah bersaksikan oleh sekian banyak orang Arab, sekian generasi. Tetapi ini syair yang tidak jelas ucapan siapa. Kalaupun diketemukan, ternyata satu yang disebutkan namanya Akhtal. Yang ternyata Akhtal ini Nasrani. Dan ini barakallahu fikum sudah sejak di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengingkari syair ini sebagaimana mengingkari akidah mereka. Dan berkata Syekhul Islam rahimahullah, tabban liman nabadal kitab wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-aftal. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah pakai syair juga membantahnya. Celaka mereka yang menolak kitab Al-Qur'an di belakang punggungnya. Dan kalau berdalil, berdalil dengan berkata qala al-aftal. Dalilnya berkata akhtal. Siapa akhtal? Bukan ahli bahasa, kafir lagi, Nasrani. Bukan seorang penyair yang terkenal di kalangan Arab. Bahkan itu pun riwayatnya tidak jelas. Artinya tidak diketahui siapa yang berbicara. Karena dikatakan akhtal juga dengan ucapan-ucapan qala wa qila. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, celaka mereka yang menolak Alkitab, Al-Quran, menolak ayat-ayat Al-Quran di belakang punggungnya. Dan ketika berdalil, berdalil dengan qala al-akhtal, berkata al-akhtal. Alfu dalil, seribu dalil tentang tingginya Allah di atas makhluknya. Ribuan dalil tentang tingginya Allah di atas arsy. Gugur semua hanya karena ucapan akhtal, an-nasrani, abal. Astagfirullah. Bagaimana mungkin sekian ribu dalil gugur, terbantah, yaitu dalil yang menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dibantah hanya dengan ucapan seorang penyair yang tidak jelas, kafir lagi. Kenapa ribuan dalil? Bukankah ayat tentang istawanya Allah di atas arsy cuma 7? Iya. Kalau tentang istawa 'alal arsy cuma 7. Tetapi berapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat aliyul a'la, maha tinggi, sangat banyak. Dan berapa ayat yang menunjukkan bahwa amalan soleh naik kepada Allah. Kalau naik kepada Allah berarti Allah di mana? Di atas. Dan berapa banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan ayat. Allah menurunkan yang menunjukkan bahwa Allah di mana? Di atas. Maha tinggi. Kalau tidak di atas, ya bukan menurunkan namanya. Menurunkan karena Allah di atas, diturunkan ke bumi. Min fawqi sab'i samawat. Di atas 7 lapis langit, di atas arsnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya, dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan diturunkan. Berapa banyak? Hampir setiap ayat, setiap surat ada dalil-dalil itu. Sehingga dikatakan alfu dalil, seribu dalil tentang Allah Maha Tinggi di atas arsnya ditolak hanya dengan qaulul aqtal. Berarti apa ringkasnya bantahan yang ketiga? Bahwa tafsir istawa dengan istaula tidak dikenal oleh orang Arab sama sekali. Qalu, mereka berkata, yakni para ulama, ahli lughah, ahli bahasa, arada Ibnu Abi Duad min ahadi a'immatil lughah, bahwasanya pernah Ibnu Abi Duad dari salah seorang tokoh-tokoh pakar bahasa Arab, beliau menginginkan satu orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab. Coba carikan, barangkali ada dialek-dialek Arab, barangkali ada bahasa-bahasa Arab dari pecahan-pecahan Arab yang menafsirkan dan memahami istawa bermana istaula. Coba tunjukkan, coba carikan. Disuruh oleh Ibn Abi Duad. Qala, pakar-pakar bahasa Arab tadi menjawab, la ajidu hadza fil lughah. Lihat khunairin azakumullah, jawaban mereka para ahli bahasa Arab, kami tidak dapati dalam bahasa Arab, dalam dialek suku manapun dari bahasa Arab. Karena kadang-kadang ada perbedaan dialek suku ini dengan suku itu. Tetapi semuanya tidak ada yang menafsirkan istawa dengan istaula. Qala la ajid hadza fil lughah. Tidak ada. Kami tidak dapat di dalam bahasa Arab dengan dialek suku manapun. Madhab manapun, madhab Kufi atau Basri, tidak ada. Wa kana Ibn Abi Du'ad min udhama'il muqarrabina ila al-Ma'mun wal-Wasiq. Dan Ibn Abi Du'ad dalam keadaan dia seorang yang dekat dengan penguasa Ma'mun dan Wasiq, bahkan bisa jadi dia meminta bantuan penguasa untuk memaksa orang-orang pakar-pakar ahli lughah tadi dengan ancaman atau dengan uang, dengan harta yang besar, coba carikan dari suku manapun makna istawa adalah istaula. Ternyata semua pakar-pakar bahasa Arab tadi menjawab, la ajidu hadza fil lughah. Kami tidak dapati. Lam najid hadza fil lughah. Kami tidak mendapati dalam bahasa Arab. Khana bin na'azakumullah. Padahal sudah dipakai segala cara. Meminta bantuan pada penguasa. Hendaklah engkau cari dimanapun, dengan dialek apapun, walaupun dialek yang tidak terkenal dari orang Arab. Suku-suku, bahasa-bahasa Arab yang nyeleneh, cari. Kalau ada istawa, bermana istawa. Tetap para penguasa, para pakar-pakar bahasa Arab menjawab, lam najid, kami tidak dapati. Dalam bahasa Arab, suku apapun, madhab manapun. Qanibin a'azakumullah. Qala, disebutkan di sini riwayatnya, berkata Muhammad ibn Nadhr, sami'tu ibn al-A'rabi, aku mendengar ibn al-A'rabi. Siapa tadi ibn al-A'rabi? Seorang pakar bahasa Arab. Aradani ibn Abi Du'ad, ibn Abi Du'ad meminta kepadaku. Berarti yang disuruh dari pakar-pakar ahli bahasa ternyata diantaranya ibn al-A'rabi tadi, yang disuruh oleh ibn Abi Du'ad cari mana istawa itu istawalah. Dari mana saja, dari madhab apapun dari bahasa Arab, suku manapun, cari. Bahkan meminta bantuan penguasa untuk mendukungnya dengan tekanan ataupun dengan biaya, dengan harta. Maka ternyata diantara yang disuruh adalah Ibnul Arabi rahimahullah. Kata Ibnul Arabi, aradani Ibnu Abi Du'ad an atluba lahu fi ba'di lughatil Arab. Ibnu Abi Du'ad meminta kepadaku untuk aku carikan dalam bahasa Arab makna-makna istawa bermana istaula. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, wallahi ma yakunu hadza wala wajadtuhu, demi Allah tidak terjadi dalam bahasa Arab istawa bermana istaula, dan tidak pula aku dapati dalam bahasa Arab dialek manapun, dalam suku apapun. Demikian diriwayatkan ucapan Ibnul A'rabi oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Ijtima'ul Juyusil Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilati wal Jahmiyah. Bukunya berjudul Bersatunya Pasukan Islam, bergabungnya pasukan Islam untuk memerangi Mu'attilah wal Jahmiyah. Ini bukunya ahli sunnah yang menyadari bahwa kita dalam perang melawan ahlul bidah. Sehingga kalau ada orang-orang yang kemudian terfitnah hizbiyah, menjadi mutamayyi', menjadi kemudian menyatakan tidak apa-apa, berkata seperti itu kan pendapat mereka dan seterusnya, menjadi lembek lebur ya tamayyi', maka ini sungguh kebid'ahan yang sangat besar. Dan itu disinggung oleh Syekh Rabi dalam bab yang lalu ketika mengucapkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Imam Ahmad menentang ucapan lafziyah dengan satu alasan, bahwa itu tidak dikatakan oleh salaf dan itu tidak aku dapati dari salaf. Tayyib, Dengan alasan yang sama, kata Syekh Rabi. Dengan alasan yang sama, kata beliau, kita katakan kepada semua bid'ah-bid'ah yang sekarang terjadi di zaman kita, yaitu bid'ah hizbiyah, bid'ah haddadiyah, kita jawab dengan alasan yang sama. Kami tidak dapati model kalian dari salaf. Tidak ada. Apakah ada salaf yang menyatakan pada ahlul bid'ah, ya kamu dengan pendapatmu, kami dengan pendapat kita, kita saling hormat menghormati. Ada? Ya. Lihat buku-buku mereka. Ibnu Qayyim bahkan menganggap ini peperangan. Ijtima' Juyus Islamiyah, bergabungnya tentara-tentara Islam dalam dalam ghazwil mu'attilati wal jahmiyah wal mu'attilah, dalam memerangi mu'attilah dan jahmiyah. Di halaman 148 disebutkan riwayat dari Ibnul A'rabi bahwa dia pernah disuruh, bahkan ditekan oleh penguasa untuk mencari, coba cari dalam bahasa Arab, ada enggak istawa itu bermakna istaula, coba cari sampai dapat. Inginnya dapat karena ingin mendukung Al-Ma'mun. Tahu Al-Ma'mun yang menangkap Imam Ahmad rahimahullah, yang memenjarakannya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau betul-betul jujur, walaupun ditekan, walaupun diiming-iming dengan harta oleh penguasa, tetap menyatakan la ajid. Wallahi, dia bersumpah dengan nama Allah, kata Ibn Arabi, wallahi, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak mendapatinya dalam bahasa Arab, dan tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi artinya, dalam bahasa Arab kadang-kadang satu kalimat memiliki beberapa makna. Kalau begini, maknanya lain. Kalau dikasih ini, maknanya lain. Kalau begini, maknanya lain. Sekian makna. Dalam satu kalimat, ini kehebatan bahasa Arab. Satu kata bisa berubah-ubah makna dengan kata sambung yang berbeda-beda. Dan dengan siyakul kalam yang berbeda-beda. Tetapi istawa dengan kata sambung yang berbeda-beda, dengan siyakul kalam yang berbeda-beda, tidak pernah bermakna istaula. Tidak pernah bermakna istaula. Pernah terjadi dalam satu buah syair, syairnya orang yang tidak kenal bahasa Arab, yaitu Al-Aqtam, seorang Nasrani. Dan itu diingkari oleh semua pakar-pakar bahasa Arab. Ini bukan syair, bahkan bukan bahasa Arab. Subhanallah. Dikatakan hadza laisa min kalamil Arab. Lihat ucapannya. Syair ini bukan dari ucapan orang Arab. Qul inna a'udzubikumullah. Apakah ada Nasrani yang bisa bahasa Arab? Banyak, barakallahu fikum. Di Mesir ada Nasrani enggak? Ada, dan mereka semua bisa bahasa Arab, Nasraninya. Bahkan mereka membuat syubhat-syubhat bahwa ayat ini tidak cocok dengan nahu, ayat ini tidak benar, ayat ini berantakan, ayat ini tidak menunjukkan bahwa ini bukan dari Arab atau bukan bahasa Arab atau bahasa Arabnya rusak dan seterusnya. Mereka orang-orang Nasrani, dan mereka membuat Injil dengan bahasa Arab, dengan susunan, dengan titik, dengan gaya, dengan kotaknya, dengan kitabnya seperti mushaf, seperti Al-Qur'an. Kalau kamu melihat persis Al-Qur'an. Ayat, kemudian kalau satu ayat ada lingkaran dengan bundar, persis seperti Al-Qur'an. Padahal Injil. Barakallahu fikum. Maka wajar kalau kemudian mereka membuat syair yang seperti ini, yang ternyata menyelisihi kaedah-kaedah lughawiyah. Wa ankara hadha tafsir Ibnul A'rabi. Maka diingkari tafsir tadi oleh Ibnul A'rabi. Julukan kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad Ibnul A'rabi. Abu Abdullah Muhammad Ibnul A'rabi. Kata beliau, qala Ibnu Arafah, bukan kata beliau, menceritakan tentang beliau, Ibnu Arafah, yaitu Naftuya, dalam kitab Ar-Rad alal Jahmiyah, dalam kitabnya bantahan terhadap Jahmiyah. Haddatsana Dawud Ibni Ali, menyampaikan kepadaku Dawud Ibni Ali, kunna inda Ibnil A'rabi, kami pernah duduk di sisi Muhammad Ibnil A'rabi. Fa'atahu rajulun, tiba-tiba didatangi oleh seseorang dan bertanya, "Ma makna qaulillahi ta'ala ar-rahman 'alal 'arsy istawa?" Apa makna ucapan Allah ar-rahman 'alal 'arsy istawa? Maka dijawab oleh Ibnu al-A'rabi, "Huwa 'ala 'arsyhi kama akhbar." Maknanya Allah di atas arsnya sebagaimana diberitakan. Faqala, orang tadi berkata, "Ya Aba Abdillah, innama ma'nahu istaula." Bukankah maknanya adalah istaula? Faqala Ibnu al-A'rabi, berkata Ibnu al-A'rabi, "Ma yudrik?" Bagaimana kamu tahu atau dari mana kamu tahu kalau itu maknanya istaula? Al-Arab la taqulu istaula 'ala syai' hatta yakuna lahu mudaddun fa ayyuhuma ghalaba qad istaula. Dari mana kamu dapat mana istaula itu? Istaula itu tidak dipakai oleh orang Arab kecuali kalau ada seseorang memiliki lawan dan kemudian mereka bertikai antara keduanya. Man ghalaba, siapa yang menang di antara keduanya, maka dikatakan istaula. Kalau si A berarti istaula ala B. Hah? Atau sebaliknya, kalau B yang menang, B ini istaula ala A. Qul inna hazakumullah. Demikian kata Ibnu al-Arabi, Muhammad Ibnu al-Arabi Abu Abdullah. Dan ini riwayatnya disebutkan dalam beberapa kitab. Di samping kitab yang tadi, Juyusul Islamiyah atau Ijtima' Juyus Islamiyah ala Ghazwi al-Mu'attilati wal Jahmiyah. Dan diperiksa oleh pakar-pakar hadis seperti Syekh Al-Albani dalam kitabnya Mukhtasar al-Ulum lil Ali al-Ghaffar. Ketika memberikan takhrij terhadap kitab tersebut, ketika musannif yaitu Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Ulum menyebutkan ucapan ini, disebutkan sanadnya dan Syekh Al-Albani mensahihkan sanadnya. Barakallahu fikum. Min tariqil Khatib Al-Baghdadi wa huwa fi tarikh, dan juga dari jalan Al-Baghdadi dalam tarikhnya. Dan juga disebutkan oleh Imam Al-Lalikai Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, juz pertama halaman 92. Dan juga Baihaqi meriwayatkan dalam Asma'us Sifat. Dan bisa dilihat dalam kitab bahasa, kamus bahasa Arab yang terbesar, yang masyhur, Lisanul Arab. Silakan buka kitab Lisanul Arab juz ke-14 halaman 108 tentang mana istawa. Apakah ada istaula? Apakah kalian wahai sufaha, juhala, wahai jahmiin, wahai pengikut Jahm bin Safwan, apakah kalian menganggap bahwa penulis Lisanul Arab tidak mengerti bahasa Arab? Atau Imam Hibatullah Al-Lalikai tidak mengerti bahasa Arab? Atau Az-Zahabi tidak mengerti bahasa Arab? Atau semua pakar-pakar ahli bahasa, ahli ilmu, ahli fiqh, ahli hadis, tidak mengerti bahasa Arab mereka semua? Tiba-tiba kamu mengambil ucapan seorang jahil Nasrani yang bernama Akhtal, atau mengambil seorang balun mudil yaitu ucapan Ja'ad bin Dirham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bantahan keberapa ini? Bantahan ketiga. Bantahan keempat. Innal istiwa, tulis bahwa istiwa di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna yang dikenal oleh para ulama, para ahli bahasa. Istiwa, kata istiwa di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab memiliki makna-makna yang banyak dan terkenal. Ya, ini terkenal di kalangan para ahli bahasa. Kadang mutlak, kadang muqayyad. Kalimat istawa kadang mutlak tanpa kata sambung, kadang muqayyad dengan kata sambung. Kalau mutlak, kalau tanpa kata sambung, memiliki makna lain memang, tapi bukan istaula. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walamma balagha ashuddahu wastawa." Dan ketika sudah mencapai batasnya dan sudah istawa, apa maknanya? Hadza bima'na tamma wa kamula. Maknanya telah sempurna. Tamma wa kamula. Ini telah sempurna. Walamma balagha asyuddahu, ketika mencapai batasnya dan telah sempurna, begitu istawa. Karena tidak ada kata sambung apapun. Yani kamula aqluhu, yani sudah mencapai kedewasaan dan sudah sempurna akalnya. Barakallahu fikum. Itu kalau istawa mutlaqan tanpa kata sambung. Wa amma in kana muqayyadan, adapun kalau terkait dengan kata sambung, bisa dengan kata sambung ila, bisa dengan kata sambung ala. Kalau dengan ila, seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, tsummastawa ilas sama, tsummastawa ilas sama. Apa makna istawa ilas sama? Pakai ila. Qal al-mu'adda bi ila, kalau memiliki kata sambung ila, maka maknanya adalah ala, meninggi. Ala ya'lu. Ala ya'lu, meninggi. Tsumma istawa ila arsy, kemudian meninggi di atas arsy. Baik. Dan kadang juga bermakna dengan ila, maknanya qasada. Qasada itu mengarah ke sana. Qasada ila sama. Istawa ila sama artinya qasada ila sama. Menuju ke ars atau ilal ars, ke langit atau ke arsnya. Wa huwa alladhi dhahaba ilayhi Ibnu Katsir. Dan ini yang dipegang oleh Ibnu Katsir rahimahullah bimana qasada. Tetapi perbedaan ini tidak berbeda jauh. Artinya meninggi di atas ars ataupun menuju ke atas ars sama maknanya. Ya. Menuju dan meninggi. Ya. Itu kalau dengan ila. Dan itu semua menurut pakar-pakar bahasa Arab. Ya. Silakan dibuka kitab Tadilisan Al-Arab. Al-ma'na salis, makna yang ketiga, kalau diiringi kata sambung ala. Dan itu yang disebutkan dalam ayat yang sedang kita baca. Tsumma istawa 'alal 'arsy, pakai 'ala bukan ila. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Maka kalau dengan kata sambung 'ala, lebih jelas lagi maknanya tinggi, karena kalimat 'ala adalah di antara makna 'alanya sudah bermakna di atas. Disebutkan 'alal 'arsy fi sab'at mawadi' min al-Qur'an al-Karim. Disebutkan Allah istawa 'ala al-'arsy, Allah istawa di atas arsy-Nya, itu disebutkan 7 ayat dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang semuanya 'uddiya bi'ala. Yang semuanya muta'addi, membutuhkan kata sambung dengan 'ala. 'Ala al-'arsy, 'ala al-'arsy, istawa 'ala, istawa 'ala. Maka maknanya istaqarra, berada di atas arsy. Juga mengandung makna so'ada, naik, meninggi. Juga bermakna ala, yang maknanya juga meninggi. Dan juga irtafa'a, ini diriwayatkan dari salaf. 4 makna ini, istaqarra, wa so'ada, wa ala, wa irtafa'a. Itu paling depan, maka tidur lagi. Qala, dikatakan maknanya ada 4 kalau dengan ala. Tulis, 1 istaqarra, menetap atau berada. Sa'ada maknanya naik. Ala maknanya meninggi. Irtafa'a juga sama maknanya meninggi. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, makna-makna istawa tidak pernah dikenal oleh orang Arab. Istawa bermakna istaula, ditertawakan oleh orang-orang Arab. Hadza laisa min kalamil Arab. Ini bukan bahasa Arab, kata mereka. Sebagaimana Ibnul Arabi. Mereka para pakar-pakar bahasa Arab sampai dipaksa oleh penguasa Al-Ma'mun. Sampai diberikan berbagai macam iming-iming harta atau tekanan. Tetap menyatakan la ajidu. Lam ya'ti istawa bimakna istawla. Gak pernah datang dengan kata sambung apapun, dengan siakul kalam bagaimanapun, di suku apapun dari suku-suku Arab, gak pernah ada yang memahami istawa bermakna istawla. Adapun istawa bermakna di atas sesuatu, sudah ma'ruf indal Arab. Sudah ma'ruf indal Arab. Sebagaimana diriwayatkan pula, ucapan A'rabi, ucapan orang-orang A'rab, Arab gunung, Arab kampung. Dan biasanya Arab-Arab kampung itu Arab yang paling bagus bahasa Arabnya. Yang paling fusha. Ketika ditanya, aina fulan? Ternyata fulan sudah ada di atas kudanya. Dikatakan, qadistawa ala rahilatih. Aina fulan? Dia sudah istawa di atas kendaraannya. Walaupun kita tidak menyamakan tingginya Allah di atas aras seperti seorang di atas kudanya, bukan. Tapi ini bicara bahasa. Apa makna istawa? Maknanya di atas sesuatu. Tentunya Allah di atas aras tidak sama dengan seseorang di atas kudanya. Tidak sama dengan seorang raja di atas singgasananya. Tidak sama dengan makhluk apapun di atas makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai. Dan itu nanti bantahan yang kelima yang akan kita baca insyaAllah pada kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Apa bantahan kelima ringkasnya? Bantahan kelima adalah bahwasanya Allah di atas arsnya bukan bermakna seperti makhluk di atas makhluk. Barakallahu fikum. Dan mereka para Jahmiyah dan pengikutnya dan pecahannya dan mukhannatsinnya, Jahmiyah-Jahmiyah banci mukhannatsin itu. Jahmiyah tapi tidak mengaku Jahmiyah. Mereka semua dalam keadaan menolak tingginya Allah di atas arsy karena membayangkan seperti makhluk. Berarti justru mereka melakukan dua kesalahan besar. Pertama, membayangkan dulu Allah di atas arsy-Nya jadi kayak raja gitu, duduk di atas arsy-Nya. Oh, enggak mungkin. Terus ayat yang ditolak. Kan aneh. Mereka sendiri yang membayangkan sendiri dengan akalnya secara batil, kemudian mereka sendiri yang menolak ayatnya. Harusnya yang ditolak pikiranmu. Harusnya yang ditolak adalah apa yang di atas kepalamu itu. Yang menyatakan berarti seperti makhluk. Itu yang salah. Harusnya kita katakan Allah di atas arsy-Nya, tetapi tidak seperti makhluk di atas makhluknya. Yang jelas sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai. Insyaallah kita akan bahas masalah ini pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.